Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita telah selesai dari adab yang ketujuh. Demikian pula adab yang kedelapan berhubungan dengan ada seorang ketika tinggal di suatu tempat yang dekat dengan masjid atau bahkan berada di masjid tinggalnya. Juga bagaimana cara seorang ketika naik dan turun tangga. Ini menunjukkan seorang manifilah perhatian terhadap siapa orang yang lebih tua, siapa yang lebih muda, ini penting. Jangan semua orang dianggap seumuran. Orang tua kita berbicaranya berbeda caranya. Nah, berbeda dengan orang yang seumuran dengan kita. Ini butuh. Karena terkadang adab ini banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda pada zaman sekarang. Tidak menempatkan orang tua pada tempatnya. Walaupun itu bukan orang tua kita. Nah, ketika mereka memiliki umur lebih tua dari kita. Dan bahkan seandainya mereka pun dari sisi keilmuan jauh di bawah kita, tapi dia orang tua. Maka hendaknya memberikan hormat, memberikan pemuliaan kepadanya. Baik, sebagaimana contoh dari para salaf banyak dalam masalah ini. Bagaimana perkataan Bakar bin Abdillah Al-Muzani rahimahullah ta'ala ketika melihat seorang yang lebih tua umurnya darimu. Siapa yang ingat? Baik. Kata Bakar bin Abdillah Al-Muzani rahimahullah, "Idza ra'aita man huwa akbar minka faqul huwa khairun minni ya sababani bil jannah sababani ila jannah." Jika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, maka untuk memupus kesombongan dari diri kita, katakan pada dirimu, dia lebih bagus dariku. Dan telah mendahuluiku untuk apa bisa masuk ke dalam surga karena amalan-amalan yang dia kumpulkan. Ini ketika melihat orang-orang tua yang khair di atas apa ketaatan dan seterusnya. Ketika melihat man huwa asghara mink, orang yang lebih muda darimu, juga katakan qul na'am huwa khairun minni sabaqtuhu bidzunub. Katakan, dia lebih bagus dariku. Aku telah mendahului dia dengan melakukan dosa-dosa. Aku lebih banyak dosanya karena lebih tua umurnya, sedangkan dia masih muda, dosa yang dikumpulkan sedikit. Ini cara untuk apa? Untuk memupus benih-benih kesombongan dan ujung. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-9. Nabi Kerajaan madrasati majlisan. Jangan menjadikan pintu madrasah sebagai tempat duduk. nah, pintu tempat orang manusia, dia duduk-duduk di situ. Nah, ini tidak ada. Nah, bahkan pintu rumah kita juga, dan seterusnya, panitia duduk-duduk di pintu, ini tidak bagus. Tapi bahkan ini juga ada di kalangan ulama nas. Bala yang jadi sufihi idza amkana illa li haja aw fi nudra. Bahkan jangan duduk di situ sebisa mungkin, kecuali karena suatu kebutuhan atau pada waktu yang jarang. Baik dikarenakan apa? Dikarenakan kesesakan atau dikarenakan sempitnya dada, ingin mencari apa? Mencari udara segar misalnya, karena pintu banyak angin di situ lewat. Nah, intinya untuk suatu kebutuhan, dan ini pada kondisi yang apa? Yang jarang. Baik, kata beliau, wala fi dihlizi hal matruki ila tariq. Jangan pula duduk di koridor-koridor atau di lorong-lorong yang apa? Yang itu akan apa? Akan menyambung ke jalan. Baik, nyambung ke jalan. Masuk juga wala antum duduk-duduk di atas sana misalnya. Kalau di tempat kita duduk di apa? Di lantai atas itu, di atas hammamat. Nah ini tidak betul, itu nyambung ke jalannya, duduk-duduk di situ. Kenapa? Faqad nuhiya 'anil julusi 'ala turqat, telah dilarang duduk-duduk apa? Di tepi-tepi jalan. Wa hadza minha aw fi ma'naha, dan ini termasuk dari apa? Duduk-duduk di jalan atau yang semakna dengannya. Nah, apalagi di atas. Orang yang lewat kadang apa? Tidak tahu ada orang di atasnya tidak. Yang di atas cekikian, lihat ada yang lewat di bawah dan seterusnya. Ini tidak betul. Ini tidak sesuai dengan adab. Nah, juga bagi apa? Bagi para tazawijin misalnya sedang duduk di tangga sini, kemudian ada yang mau lewat, ya segera berpindah atau minggir atau balikkan badan. Dan bagusnya kalau memang bisa minggir, sehingga apa? Bisa lewat dengan leluasa mereka-mereka yang ingin lewat. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, la siyama in kana mimman yustahya minhu aw mimman huwa fi mahalli tuhmatin aw la'in. Ya, terlebih lagi kalau yang duduk-duduknya adalah apa? Orang yang apa? Manusia malu darinya. Nah, tentunya enggak jadi lewat ya kan, misalnya yang duduk-duduk seorang yang manusia biasa malu terhadapnya. Mau lewat ya jadi lewat. Atau sebaliknya, orang-orang yang apa? Mahalli tuhma ulai, orang yang dia tertuduh atau suka main, suka goda, suka ganggu. Nah, ini juga orang yang mau lewat tidak jadi lewat. Atau yang suka apa? Suka malak. Temannya beli gorengan, lewat sini, lewat jatah satu. Tidak jadi lewat. Dayim. Wali anna fi ma dhannati dukhuli faqihin bi ta'amihi wa hajati. Juga dikarenakan lorong itu mungkin apa? Tempat yang apa? Dugaan kuat ya masuknya faqih dengan membawa makanan dan kebutuhannya. Farubama istahya minal jalis, sehingga terkadang ya malu dari orang yang duduk di situ. Aw yukallifu salamahu alaihim, atau memberatkan dia untuk salam kepada mereka. Wa fi madannati dukhulin nisa'in man yata'allaqu bil madrasah, fi nisa'i man yata'allaqu bil madrasah. Atau juga apa? Dugaan keras tempat apa masuknya wanita yang memiliki hubungan dengan madrasah. Kayak misalnya keluarga mudarris, keluarga faqih dan seterusnya. Wa yasukku alaihi dhanika wa yudhi, sehingga apa? Berat atasnya ya, atas walinya atau atas suaminya, dan apa? Mengganggunya. Walianna fi dzalika baqtalatun wa tabaddula. Dan dikarenakan yang demikian duduk-duduk di tempat seperti itu, nah tempat terlalu manusia, nah pinggir jalan, ini merupakan perbuatan baqtalah, merupakan perbuatan yang nah kurang ajar. Baik wa tabaddula dan perbuatan yang apa? Yang menghinakan dirinya sendiri. Baik. Qala wala yuksiru tamashi fi sahatil madrasah baqtalan min ghairi hajatin ila raha. Nah, jangan apa? Memperbanyak untuk berjalan ke sana kemari di na'am tayyib area madrasah baqtalan, ya. Dalam keadaan dia apa? Tidak punya kebutuhan sama sekali, ya. Bersikap kurang ajar, tayyib la'ab, tanpa ada kebutuhan dia untuk apa, raha untuk istirahat, awriya untuk olahraga, awintidari ahad atau untuk menunggu seseorang. Jadi tidak membiasakan diri untuk apa, untuk pergi ke sana kemari. Kenapa? Karena memang talabatul ilmi afanifillah punya hal penting yang butuh dia konsentrasi padanya. Waktu sebenarnya kalau kita konsentrasikan, kita tidak cukup afanifillah waktu yang kita miliki, terasa kurang. Kalau seorang talib sudah merasa waktunya kurang, ini sudah bagus. Tapi kalau talib tidak merasakan waktunya masih sisa, masih ada waktu yang sisa, maka berarti kita masih la'ab, kita masih apa, banyak mainnya. Kenapa? Karena belum sadar waktu kita sebenarnya sempit. Tapi kalau sudah kita merasa kok waktu sempit, nah banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga dia berusaha menggunakannya. Nah, ini baru sadar kalau dia itu talib. Wa yuqallilu dukhula wal khuruja ma amkana wa yusallimu ala man bil babi idza marra bi. Dan mempersedikit nah, masuk dan keluar sebisa mungkin. Kenapa? Karena waktu untuk keluar masuk ini juga apa? Juga butuh tenaga, butuh apa? Butuh mengurangi waktu nah, untuk berjalan. Makanya dulu nah, di antara hal yang dituliskan dalam biografi Syalbani rahimahullah ta'ala berhubungan dengan pembuatan pintu. Nah, pembuatan pintu afanifillah, seorang nah tukang, ya tukang batu buatkan pintu untuk Syalbani, ada belok, kemudian apa? Baru masuk. Nah, ini waktu ke sini sama ke sana, nah saya butuh waktu tambah beberapa menit sudah. Nah, dilangsungkan saja miring. Jadi enggak usah dibikin belok-belok, tapi langsung dibikin lurus, nah kesasaran, ya. Walaupun dari sisi seni memang tidak seni, ya kan, tidak seni. Cuman, nah yang diinginkan Syekh Albani bukan sisi seni, tapi sisi apa? Ringkasnya waktu untuk menuju ke tempat itu, ringkasnya waktu menuju ke tempat tersebut. Ini para ulama. Nah, dan beliau afanifillah termasuk. Nah, di antara ulama yang dikisahkan begitu apa, begitu kuat dalam penjagaan waktu. Bahkan terkadang beliau enggan untuk sekedar keluar naik turun tangga. Karena maktabah dzahiriyah yang beliau berada di sana, maktabah besar. Nah, rak-raknya tinggi di atas. Kalau mau mengambil yang di atas harus butuh tangga. Nah, butuh tangga. Kalau mau pakai tangga nah, ambil kemudian turun lagi, ini capek. Nah, dan memang kita di dalam dulu kalau mau ngambil ke atas itu jadi males. Karena apa? Ya butuh tangga naik turun. Ya terkadang tangganya satu. Mau baca di atas, ngari di atas sudah ada yang nah butuh tangga yang dipinjam. Nah, untuk yang lainnya lagi. Nah. Jadi kalau Syekh sampai baca lama berjam-jam terkadang berdiri di tangga, karena apa? Ingin mempersingkat waktu daripada naik turun dalam keadaan belum ketemu apa yang dicari. Jadi sebisa mungkin kita ifadillah memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Taib. Jadi kalau ada hajah atau hal-hal yang bernilai maslahah, nah maka lakukan. Contohnya apa? Bukan berarti kemudian ah sudah saya belajar saja, tidak peduli dengan apa, dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain tunaikan. Kewajiban untuk apa? Piket. Kewajiban untuk apa? Ta'awun pada hal-hal yang dibutuhkan. Lakukan. Karena ini juga akan menambah barokatul ilm. Karena seorang yang tidak peduli seperti ini biasanya dengan alasan semangat belajar, ilmunya malah tidak berbarokah. Tapi waktunya dituntut untuk ta'awun, waktunya dituntut untuk tugas sosial, tugas berhubungan dengan muamalah sesama, lakukan. Setelah itu belajar akan terasa seperti ini apa barokahnya insyaallah. Kemudian memberikan salam kepada siapa saja ada di pintu jika lewat. Jika lewat, afanifillah, misalnya di asrama ada orang di pintu salam, ada orang duduk-duduk di pintunya atau di luar rumahnya, nah salam, demikian adabnya. Fala wala yadkhul mida'ataha al-'amah 'inda zihab min al-'amati illa lid-darurah lima fihi min at-tabaddul wa yata'anna 'inda. Wa yatrukul baba in kana maqdudan tarqan khafiyan khalata thumma yaftahuhu bi ta'anni wa la yastajmiru bil ha'iti fayunajjisu wa la yamsah yadahu al mutanajjisah bil ha'iti aidha. Nah, ini ada ikhwan. Jadi yang saya sebutkan kadang-kadang bahkan juga disebutkan para imam terdahulu. Nah, baik. Baik. Jangan dia masuk ke tempat untuk umum ketika manusia berdesak-desakan, ya, orang-orang umum berdesak-desakan kecuali untuk suatu kedaruratan. Terkadang ketika ada banyak awam munas di situ dan berdesak-desakan untuk wudu, maka jangan masuk ke situ kecuali untuk darurat. Kita juga butuh misalnya, juga butuh mengejar waktu. Nah, ini mafihi minat tabadul, dikarenakan badannya ada na'am tabadul. Nah, yaitu na'am penghinaan diri, juga apa, mengganggu orang. Makanya dalam sebagian riwayat wayata'adza minhu, sehingga dia akan apa, terganggu olehnya. Kenapa? Ikut desak-desakan, ya. Santapa berada kalau memang butuh antri. Tapi misalnya tempat tentunya kurang, ya antri, jangan kemudian rebutan. Kalian akan menghinakan diri kita sendiri dari si Adam dan akan dicela oleh apa banyak orang. Wa yatrukul bab in kana mardudan turukan atau rukan khafiyan dalaka. Dan apa hendaknya mengetuk pintu apabila pintu tersebut tertutup. Nah, dengan apa? Dengan mengetuk yang apa? Yang lemah, tidak mengetuk keras, ya. Kemudian dia buka dengan ta'ani. Ketuk dulu baru buka. Ini juga berhubungan dengan banyak hal. Misalnya pintu ini apa? Pintu di luar tempat wudu. Nah, misalnya ada pintunya di luar, ketuk dulu. Mungkin yang di dalam, nah, namanya orang wudu kadang ada tutupnya. Tapi yang enggak dibuka kan. Artinya ketika ditutup, diketuk dulu, dia sudah enggak siap-siap. Aurat yang mungkin tadi enggak dijaga sekarang diperhatikan, atau pakaiannya atau yang lain. Betul memberi tanda. Demikian pula ketika masuk ke kamar-kamar yang di situ kamar bersama. Nah, kamar bersama kalau dalam kondisi tertutup ya diketuk, ya, beri tanda kalau dia mau masuk. Sehingga tidak melihat hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dilihat dari saudaranya. Qala wala yastajmiru bil ha'iti fayunajjisu. Jangan apa istijmar dengan tembok. sehingga menjadikan temboknya najis. Paham? Paham gak itu? Maksudnya apa? Hah? Ya jangan beristijmar. Kalau lagi tidak ada air, kencing. Ya, istijmarnya jangan dengan tembok. Ya dia apa? Gunakan tembok untuk membersihkan kencingnya. Baik, tempel-tempelkan tembok. Nah ini akan menjadikan najis. Baik, menunjukkan ikhwan fillah bahwasanya akal para talabatul ilm ya memang sejak dulu ada. Tayyib ada. Nah, mungkin yang seperti disebutkan karena ada, ya tidak. Nah, karena ada mungkin didapati. Karena Ibnu Jamaah wa'alaikumsalam, kalau kita perhatikan ya, memang ya beliau mu'asyarah dalam artian bergaul. Bergaul dengan lapisan-lapisan manusia yang beliau sebutkan dalam kitab ini, baik para masyayikh, nah para ulama, kemudian para thalabah sendiri. Nah makanya sampai adab-adab detail seperti ini, adab detail itu boleh sebutkan biasanya ya karena apa? Mendapati kemudian diingat. Kayak sendal itu, sendal mungkin ya juga ada manusia yang meletakkan sendal di bawah karpet, akhirnya ada tanbih gitu. Nah ini juga istijmar ya, tembok. Nah, ini juga. Nah pas air habis misalnya. Alhamdulillah ya. Ya tempat kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudian dari si air ini nikmat yang luar biasa. Kalau kita dalam untuk membayar air saja seandainya air itu beli di pump itu sehari sudah berapa? Enggak akan mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dari si ini, maka ini disyukuri. Maka air ini dijaga. Kapan ada keran yang netes-netes, dijaga. Jangan sampai keran dibiarkan netes benih. Nah, kalau itu mutazawiju jangan dibiarkan netes-netes di rumah. Kalau itu tanah di sini segera bilang tempat untuk ada yang keran tidak betul, tempat sana ada keran yang netes-netes. Kenapa? Karena tetesan itu walaupun kita lihat sekali netes, tapi kalau 24 jam netes, berapa kubik yang keluar? Sebulan berapa? Nah itu tidak perkara yang tidak apa, yang tidak ringan. Karena nikmat betul dijaga. Dulu Syekhuna Yahya Al-Fadhi sering sekali nah, mengingatkan tentang masalah air. Karena Dammat termasuk nah, tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari sisi air. Nah, cuman air di sana butuh nah, menaikkan dengan bomba. Bomba itu di sini. Di sana namanya bomba. Tayyib. Dengan pompa air dinaikkan airnya. Tapi yang namanya ribuan orang seringnya apa kadang tidak ada air. Ya jadi ini kadang memang ya apa yang disebutkan nah imam menuju jamaah ya sudah di dalam nggak ada air gimana lagi. Nah dari nggak ada air nggak ada apa-apa. Kadang baru gini sudah macet di sana. Nah ciduknya ciduk nggak ada ciduk kayak tempat kita nggak ada ember apa. Jadi keran langsung ciduknya pun pakai bekas botol apa, pakai bekas apa kaleng apa, kaleng saus. Setiap hari kaleng saus itu nah puluhan. Jadi itu padahal dikumpulkan ya habis seringnya. Kadang dari WC pas pembagian marok diambil kan. Nah ini yang seperti ini yang kita tidak tiru. Jangan ditiru yang seperti ini. Nah, terlebih karena banyak manusia jadi apa tingkah lakunya macam-macam. Biasanya sepertinya para mubtadi'un, para apa talabah awal-awal. Nah, yang tidak memperdulikan dari sisi nah, kebersihan dan seterusnya. Anak-anak kecil. Tapi disebutkan hal seperti ini biasanya ya karena ada. Nah, walaistajmir bilhaid fayunajjisu. Demikian juga apa, jangan mengarahkan kencing ke arah tembok. Ini juga kalau istidmar saja, jangan dengan apa, dengan tembok ya jangan, apalagi kencing. Nah, baik. Kemudian walayam saya dahul mukana jisah bila haiti ailon, jangan juga dia usapkan tangannya yang apa, yang terkena najis dengan tembok juga. Dan terkena najis diusap-usapkan tembok atau kotoran lah, walaupun bukan najis, diusap-usapkan tembok kalau tembok itu bersih. Sehingga dengan sebab itu kita mengotorinya. Itu minyak atau bekas makan, kawan. Nah, ini tetap tidak bagus. Karena hal-hal yang sifatnya umum kita jaga, kita rawat bersama. Kebersihan penting. Nah, baik. Ini adab yang ke-9 berhubungan dengan apa? Dengan permasalahan bagaimana seorang memilih majelis, yang sampai bermajelis di pinggir jalan, di pintu-pintu. Juga batan yang terakhir terus. Nah, berhubungan dengan masalah seputar apa hambaman. Nah, nafkah bihadza wa rahmah.